Yohanes Hondongam 2. Dua bengi lesukna ya to'o, deeng kakabengan jokana lembana Galilea. Anendo kakabengannya to'o, lau duka na lomba indona puan Yesus. Diwandu ka puan Yesus solenggan na pasikolanna. Tapana neta indona puhan nanggurna indo puan asaha, ya umpak tulah yang puan Yesus nawa. Tapun nanggurna. Ya natimbai nawa, akan kau imua anindo, tak pilambi waktu nalam pak pasangan nak kaleku. Ya umpak tulain ningganna tomak tahia indona puan Yesus nawa. Ya itu napa hesang kwa, yan na untuhui. Eta to denan nambus sobatu, dipatoka si dipak pengewa si napemba seto Yahudi, si tuhuk kebiasaan. Isin nindo mesa buso, kiha-kiha la sahatu lite. Nawam puan Yesus lakundo tomak tahia, Ponoyasan niya uwai iti matimbuso. Iya na ponoyasan miduka. Puhay, nawam puan Yesus lakuin do tomak tahiya. Seosan ni kapalana hame-hame iti nuwai anambin ni. Iya na bawami lando kapalana hame-hame ananasanda indo wai mengkuwali mi menda dianggur. Sapotay anisang kapalana hame-hame kebutuhan ni indo anggur iya to'o. Angkan tu seo indo wai muisan ni. Puhay nasanda, ya untambai sihan indo muane to mahasan di pake baine ananawan ni. Biasan na sinapayolo to mula saha, anggur handam mapia na pahusan to sabena. Nasan takpi, mana di ben yang gur biasa. Sapo iku iko, deliu pi anggur handam mami umpato kasuela ko temo. Yan to huhuna tanda memenga-menga na pugau puan Yesus. Kahakahaya to na pugau jukana lembana Galilea. Napatemi to umpak paitaang kamatan dianna anana katappa enggan na pasikolanna. Puhaya to'o, lebaung puan Yesus dokko Kapernaum sola indona, enggan na sola subun na muane, anenggan na pasikolanna. Toh hoin dio sana kana kabinginna. Tapana lama huku iwatuna na pakahoa to Yahudi, allo kalapasan na diumi kasabuasam, ya lebaung puan Yesus langam Yerusalem. Sule langam, ulambi umban wa dewata no ngebu da pak baluk sapim, ana pak baluk domba, sola pak baluk dangan dangam. Buda toi tau mokko umpak pesukasan doikna. Umpak pesia hampir sampai kah hampuan Yesus, ana nahiasan ni lamai ban wa dewata indonggan na olo-olo, susi sapim te domba. Ana na pembalisan ni inggan na mejana to simpak pesukasan doi, lambik titantana salo indo doikna. Mane mak kare laku indo pak baluk dangan dangan nawa. Bawa asan nyak lao, daun pada dipasa ak banan na ambeku. Ya nakila lain nindo inggan na pasikolan nesin na batakada dewata nawa. Oh puang Allah Ta'ala, pangkahak kulako banuamu lompatat tak penabangku. Ya Buddha to kesalena to Yahudi umbali-bali puan Yesus nawa. Paitai pakan ni tanda memenge-menge, anamala tanda lako kami kiwa, awana mampasik dako kekuasaan. Natimbai puan Yesus nawa. Kadakian na inde banua dewata, anakku pake de sulila nalo kata lunna. Ya nawain indo to Yahudi. Apa pulan nantaun na diolan nom papia inde banua dewata. Ya lamale kota lungal lo mulan nom pake de sule. Sapo indo na wampuan Yesus banua dewata kalena hitia. Puhahan dipati bangun puan Yesus di melalak na tomate, mani na kilala inggan na pasikolan na nawa. Puhasian tia nawa. Manina katapahi pulik pasikolane sinna batta kada dewata, anengganna kada puhana tulak puan Yesus. Mahasan yung pakahwa alo kalapasan puan Yesus ya wa Yerusalem, ya Buddha taung katapahi akadeen tanda memenga-menga na pugau. Saputaya na kenangan puan Yesus nawa, na katapahi to ngan na indo tau Buddha. Aku lo saya tamis si penawan nengganna hupatau. Taung pahalula dipumasyasan jona hupatau, akan alo sampuan Yesus tamasi penawanna.